حسبنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا فتنا عزكم الله الحمد لله kita bisa berkumpul kembali di masjid yang penuh barokah ini untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembahasan Kitabus Shalah, kitab tentang salat. As-salatu lughatan ad-du'a bi khair. Salat menurut bahasa artinya ialah mendoakan kebaikan. Summiyat as-salatu bismi du'a. Istimadiha alaihi. Salat disebut doa karena salat mengandung doa-doa. Qala Allah Ta'ala wa salli alaihim. Surah At-Taubah al-ayah الثالثة والمئة أي ادعوا لهم واستغفر لهم. الله سبحانه وتعالى بفرمان وصلي عليهم. سورة التوبة آيات 103 maknanya ialah doakan kebaikan untuk mereka dan mintakan ampun untuk mereka. Wasya'an adapun sholat menurut syariat. Aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Aqwalun wa af'alan makhsusatun muftatahatun bittakbir muhtatamatun bittaslim. Salat ialah ucapan dan gerakan tertentu yang dibuka dengan bacaan takbir dan ditutup dengan bacaan salam. Wa furidat Lailatul Mi'raj qabla al-hijrah binahwi 3 sinin. Wa furidat Lailatul Mi'raj qabla al-hijrati binahwi 3 sinin. Sholat diwajibkan pada malam Mi'raj 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Wa min fadha'ilis sholah mayat. Di antara keutamaan sholat sebagai berikut. Al-awwal annaha furidat fis sama, salat itu diwajibkan langsung dari atas langit, maksudnya langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Astani furidat minallahi taala di rasulihi sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin. Furidat minallahi ta'ala di rasulihi sallallahu alaihi wasallam bila wasitotin. Salat diwajibkan langsung dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Astaris arqnusani min arkanil Islam. Salat adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Al-Arabi. As-salatu zajiratun anil munkarat kama qala ta'ala inna salata tanha anil fakhsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan munkar. Allah ta'ala berfirman sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Suratul Ankabut al-ayah al-khamisah wal-arbaun. Surat Al-Ankabut ayat 45. Al-khamis yang kelima. As-salatu mukaffiratun lisayyiat. As-salatu mukaffiratun lisayyi'at. Kama qala ta'ala innal hasanat yudhibna sayyi'at. Surat Hud Al-ayah ar-rabi'ata asra. Al-ayah ar-rabi'ata asra. Wal-mi'ah. Was-salah minal hasanat. Salat itu bisa menghapus kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus atau menghilangkan kejelekan. Surat Hud ayat 114. Sedangkan salat termasuk dari kebaikan. Taib. Wa thubutuha jaa fil kitabi wa sunnah wa ijma'il muslimin. Fajahiduha kafir. Watarikuha tahawunan wa kaslan ikhtalafal ulama'u fi kufri. Fajahiduha kafir. Watarikuha tahawunan wa kaslan ikhtalafal ulama'u fi kufrihi. Salat kewajibannya ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' kaum muslimin. Maka yang menentang kewajiban salat difonis kafir. Adapun yang meninggalkan karena meremehkan dan malas, maka para ulama berbeda pendapat tentang kafirnya orang itu. Taib qala rahmata'ala al-babul awwal. Babul mawakid. Bab yang pertama tentang kitab sholah ialah babul mawakid. Bab tentang waktu-waktu sholat. Al-mawaqit jam'u miqat. Wal murad minhu al-waqtu alladhi ayyanahu Allahu li ada'is salati. Al-mawakid ini bentuk jamak dari miqat. Yang dimaksud dengannya ialah waktu yang ditentukan oleh Allah untuk menunaikan sholat. Nah, qala rahmat ta'ala al-hadith al-thamin wal-isrun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-128. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Waktu duhri idza zalat syamsu wa kana dhil rajuli katuli ma lam yahdhur waqtul asr. Waktu duhur ialah ketika matahari zawal. Sampai bayangan seseorang panjangnya sama seperti aslinya selama belum masuk waktu asar. Wa waqtul asri ma lam tasfar syamsu. Sedangkan waktu asar ialah sebelum matahari menguning. Wa waktu salatil maghrib malam yaghribis syafaq. Adapun waktu salat maghrib selama syafaq belum hilang. Wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Sedangkan waktu salat isya sampai tengah malam yang pertengahan. Wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri malam tatul'i syamsu. Sedangkan waktu salat subuh sejak terbitnya fajar shodiq selama matahari belum terbit. Rawahu Muslim. Walahu min hadithi Buraidah fil asri, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Buraidah tentang waktu asar. Wasyamsu bayda naqiyah, matahari ketika asar masih putih dan jernih, bersih. Wa min hadithi Abi Musa, dan juga dari hadis Abi Musa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wasyamsu murtafi'atun, ketika asar matahari masih tinggi. Nah, tapi zalati syamsu maknahu malatis syamsu an wasatis samai ila janibil ghurub. Malatis syamsu an wasatis samai ila janibil ghurub. Yang dimaksud matahari mengalami zawal ialah matahari sudah condong dari tengah langit menuju ke arah barat sedikit. As-syafaq al-ahmar alladhi huwa baqiyatu su'a'i syamsi al-gharibah. As-syafaq al-ahmar alladhi huwa baqiyatu su'a'i syamsi al-gharibah. Syafaq itu adalah cahaya merah, sisa-sisa cahaya matahari yang sedang terbenam. Nah, sisa-sisa matahari yang telah terbenam. Jadi syafaq itu ialah cahaya merah, sisa-sisa cahaya matahari yang terbenam. Buraidah bidhammil ba huwa ibnu al-Husayb al-Aslami. Huwa ibnu al-Husayb al-Aslami. Aslama qabla badrin wa lam yashhadha wa bay'a bay'at ridwan. Sakana al-Madinah thumma tahawwala ila al-Basrah. Thumma kharaja ila Khurasan ghaziyan. Thumma kharaja ila Khurasan ghaziyan. Famata bimarwin zamana Yazid ibn Muawiyah sanata isnain wasittin au sanata salasin wasittin. Jadi Buraidah baknya di dhammah. Beliau adalah Ibnu Al-Husayb Al-Aslami. Masuk Islam sebelum peristiwa Perang Badar. Tapi beliau tidak ikut Perang Badar. Namun beliau ikut Bai'at Ridwan dan tinggal di kota Madinah. Kemudian beliau pindah ke Basrah. Setelah itu keluar ke Khurasan dalam rangka perang melawan orang kafir. Beliau meninggal dunia di sebuah kota yang bernama Marwun pada masa pemerintahan Yazid ibnu Muawiyah tahun 62 atau 63 Hijriah. Abu Musa huwa Abdullah ibn Qais al-As'ari. Abu Musa ialah Abdullah ibn Qais al-As'ari. Aslama qadiman di Makkah. Beliau termasuk kelompok-kelompok yang masuk Islam lebih dulu di Makkah. Wahajara ilal Habasyah. Abu Musa ini kemudian hijrah ke Habasyah. Wakilah raja'a ila ardihi. Ada yang mengatakan tidak hijrah ke Habasyah tapi pulang ke tanah airnya. Thumma wasala ilal Madinah ma'a wusuli muhajaratil Habasyah. Kemudian dia sampai di Madinah berbarengan dengan sampainya orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Wallahu Umar ibn al-Khattab al-Basrat. Wallahu Umar ibn al-Khattab al-Basrata. Ba'da azli al-Mughirati. Sanata Isyrik. Umar ibn al-Khattab mengangkat Abu Musa untuk menjadi gubernur Basrah setelah mencopot Mughirah dari jabatan gubernur pada tahun 20 Hijriah. Walam yazal alal Basrah ila sadri khilafati Utsman. Abu Musa masih terus tinggal di Basrah sampai permulaan pemerintahan Utsman bin Affan. Fantaqala ila al-Kufah. Kemudian pindah ke Kufah. Ila anqutila Utsman. Sampai Utsman terbunuh. Summa taqala ila Makkah. Kemudian pindah ke Mekah. Hatta mata sanata khamsin, sampai meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Walahu naifun wasituna sanata, pada usia 63 tahun. Naif wasituna sanata. Walahu naifun wasituna sanata. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, La tasihu as-salawatul khamsu illa fi waqtiha al-muhaddada. Tidak sah sholat 5 waktu kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau melakukan sholat di selain waktu-waktu yang ditentukan, maka tidak sah sholat. Al-fa'idatu as-thaniyah, faedah yang kedua. Waktu sholati duhri idza zalati syamsu, di waktu sholat duhur itu ketika matahari zawal. Ila ayasira dhillu kulli syai tulahu, ba'da dhil alladhi zalat alaihi syamsu. Waktu sholat idhuri idha zalati syamsu ila ayasira dhillu kulli syai tulahu ba'da dhil alladhi zalat alaihi syamsu. Di waktu sholat duhur itu ketika matahari apa ini? Zawal. Itu condong sedikit ke arah barat setelah sebelumnya tepat di tengah langit, sampai bayangan setiap benda sama dengan panjang benda aslinya, selain bayangan yang muncul ketika zawal. Selain bayangan yang muncul ketika zawal. Jadi ini matahari di tengah ketika condong ke arah barat sedikit, itu mengeluarkan apa ini? Bayangan. Ya, di matahari kalau di tengah, itu tidak menimbulkan bayangan bagi yang berada di daerah khatulistiwa. Ya. Nah, tidak ada bayangan. Tapi kalau di daerah yang tidak pas di garis khatulistiwa, maka ada bayangan di kanan atau di kiri. Maka bayangan itu tidak dianggap. Tapi begitu bayangan tadi berubah, condong sedikit ke arah barat, itu pertanda apa ini? Zawal. Nah, kalian tandai. Jadi dari titik tengah ada bayangan sedikit yang condong ke arah barat, itu namanya zawal, ditandai. Adapun akhir sholat zuhur atau waktu zuhur, itu ketika bayangan benda sama dengan panjang benda aslinya, selain bayangan yang muncul sedikit ketika apa ini? Zawal. Berarti ditambahkan. Jadi kalian ngitungnya, panjangnya benda sama dengan benda aslinya itu, mulai dari titik yang kalian tandai pada bayangan apa ini? Zawal. Ditambahin sedikit. Ya. Nah, bukan pada titik tengah ketika matahari masih di tengah langit, tapi apa ini? Pada titik bayangan sedikit yang muncul ketika zawal, baru ditambahkan bayangan benda panjangnya sama dengan benda aslinya. Itu masuk waktu asar, ke akhirnya sholat apa ini? Zuhur. Taib. Al-fa'idatu al-thalithah. Faedah yang ketiga. Waktu sholatil asri, min intihai waktu duhri, wayamtadul waktu al-muhtar, madamati syamsu baydha'a naqiyatan. Fa'idha asfarat dakhala waktu darurati ilal ghurub. Nah, di waktu sholat asar dimulai dari berakhirnya waktu apa ini? Duhur. Kapan waktu duhur berakhir? Ketika bayangan benda panjangnya sama dengan benda aslinya, selain bayangan yang muncul sedikit ketika apa ini? Zawal. Adapun waktu pilihan waktu asar terus berlaku selama matahari masih putih bersih. Jika matahari sudah menguning, tanda-tanda terbenam, masuk waktu dhuhurat sampai terbenamnya matahari. Yang dimaksud waktu pilihan ialah orang-orang yang melakukan sholat asar di waktu-waktu itu masih terhitung sholat di awal waktu. Yang dimaksud dengan waktu dhuhurat ialah mereka-mereka yang karena ada udzur belum sempat sholat asar, maka harus segera sholat. Mau gak mau harus apa ini? Sholat atau waktu dhuhurat. Waktu-waktu mau habis dimulai ketika matahari sudah apa ini? Menguning sampai terbenam. Jadi kalau ada orang yang tidak ada uzur, sholatnya nunggu mataharinya menguning, berarti dia telah apa ini, lalai dari sholatnya, menunda-nunda apa ini, pelaksanaan sholat. Adapun bagi yang ada uzur, maka terpaksa waktu itu adalah disebut darurat, harus segera dilaksanakan. Karena kalau keluar dari waktu itu, sudah keluar dari waktu apa ini, asar. Nah, al-faidah itu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat. Waktu sholatil maghrib min ghurubi syamsi ila ayya ghiba syafaqul ahmar ila ayya ghiba syafaqul ahmar. Di waktu salat maghrib ini, sejak matahari terbenam sampai hilangnya syafaq merah, cahaya merah di ufuk barat, itu cahaya merah sisa-sisa apa ini? Cahaya matahari yang terbenam. Itu kalau enggak mendung kelihatan, tapi kalau mendung atau hujan yang enggak kelihatan, ya dikira-kirakan. Al-faidatu al-khamisah, waktu salat isya min ghaibati syafaq al-ahmar ila nisf al-awwal. Wa jumhur al-ulama ala annahu waktuha al-muhtar. Wa amma waktul adai fahuwa mumtaddun ila tulu'il fajri athani. Wa amma waktul adai fahuwa mumtaddun ila tulu'il fajri athani. Di waktu sholat isya dimulai sejak syafaq merah hilang sampai tengah malam. Jumhur ulama mengatakan ini waktu pilihan. Jadi kalau kalian melakukan sholat isya ketika syafaq merahnya hilang, maka dianggap sholat isya di waktu pilihan. Atau sholat isya-nya tengah malam, ya jamaah masjid tengah malam sholat isya, kalau enggak memperhatikan, ya itu juga masih dianggap apa ini, sholat isya di waktu-waktu apa ini, pilihan. Ini menurut jumhur ulama. Adapun waktu pelaksanaan sholat isya itu masih diberi kesempatan sampai terbitnya fajar yang kedua. Ini fajar apa ini? Shodik. Artinya kalau selesai tengah malam sampai fajar shodik, itu berarti waktu-waktu kesempatan yang masih belum bisa sholat isya di awal waktunya, tapi sudah kehilangan waktu apa ini? Pilihan. Tidak dapat keutamaan waktu pilihan. Nah, al-faidatu as-sadisah, faidah yang keenam, waktu sholat subuhi, waktu sholat subuhi min tulu'il fajri tsani hatta tatlu asy-syamsu. Adapun waktu sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.